Qala rahimahullah Ali bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammum darbatan darbatun lil wajh darba wa darbatun lil yadain ila al mirfaqain. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, at-tayammum darbatan, tayammum itu dua kali pukulan. Darbatun lil wajh, pukulan pertama untuk wajah. Darbatun lil yadain, pukulan kedua untuk kedua tangan sampai kedua sikut. Hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Imam Dzarqutni dan disahihkan oleh a'immah. Mauquf itu bersandar kepada Ibnu Umar, pada sahabat. Dikatakan dalam Sunan Dzarqutni setelah riwayat ini, mauqufnya ya diwaqafkan oleh Yahya Al-Qattan wa Husayn wa ghairuhuma wa huwa shawab, dan ini yang benar. Walidza qala al-musannif wa sahahu al-a'immatu waqfahu, disahihkan mauquf oleh para ulama bahwasanya hadisnya mauquf. Hadis mauquf itu apa? Hadis yang disandarkan pada sahabat Nabi SAW. Siapa? Ibnu Umar. Qalu, mereka mengatakan, wa innahu min kalami, ini adalah ucapannya Abdullah bin Umar. Al-ijtihad musarrahun fi dhalik, perkaranya masalah ijtihad, ya, legowo di dalam hal ini. Wa fi ma'na iddatu riwayat kulliyah ghairu sahihah, dan di dalam semakna dengan itu banyak sekali riwayat tetapi tidak sahih. Bal imma mauqufatun aw dha'ifatun, mungkin bisa jadi mauquf atau dha'if. Fal umdatu hadis Ammar, umdah di dalam hadis ini adalah hadis Ammar. Apa artinya umdah? Umdah itu apa? Pokok. Maksudnya apa? Inti permasalahan ini, ya, intinya kepada hadis Ammar bin Yasir. Yang lainnya kebanyakan dhaif atau mauquf. Wa bihi jazamal Bukhari fi sahihi, dengan demikianlah dipastikan, ditegaskan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Maqala babu tayammum lil wajhi wal kafain. Kata Imam Bukhari, bab tayammum untuk wajah dan dua telapak tangan. Qala al-musannif, berkata musannif, siapa musannif? Abdurrahim. Musannif itu siapa? Mang musannif apa penjual embe apa siapa? Musannif. Ada Abang Musannif, ada. Siapa, Pik? Nah, jangan salah sebut Musannif, ada tetangga saya. Siapa? Penjual kambing Musannif. Bukan salah. Ngaco itu. Ini kalau di dalam syarah disebutkan Musannif di sini, syarah Bulughul Maram, yang dimaksud adalah Ibnu Hajar, bukan tetangga kamu, walaupun namanya Musannif. Paham enggak? Bukan Mang Musannif, bukan. Itu beda lagi. Musannif yang dimaksud di sini adalah pengarang. Siapa yang ngarang? Ya Ibnu Hajar rahimahullah. Dari sonnafa yusannifu. Lah musannif, walaupun nama tetangga atau nama saudara, itu ya bahasa Arab di Indonesia kan, sehingga enggak usah bingung. Ya, ai huwal wajibul muzzi. Nah, ini yang wajib kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang wajib yang dibolehkan, Ya. Nah. Wa ta bi suratul jazm fi dzalik ma syahratul khilafi quwwati dalili dan musannif yakni Ibnu Hajar rahimahullah membawakan dengan sighatul jazm dalam hal ini padahal perkaranya khilaf masyhur quwwati dalili kuat dalilnya innal hadits al warida fi sifat tayammum lam yasih minha. Karena sifat hadis-hadis yang mensifati menceritakan tentang masalah tayamum tidak ada yang sahih kecuali hadis Abu Juhaim dan hadis Ammar wa ma'adahuma fa dhaif. Selain dari keduanya maka dhaif au mukhtalaf fi raf'ihi wa waqfihi atau khilaf di dalam rafa'nya atau mauqufnya wa rajih adam raf'ihi. Sehingga yang rajih tidak marfu. Marfu itu apa? Langsung kepada Nabi disandarkan. Mauquf itu apa? Sandarkan kepada sahabat Rasulullah SAW. Wa amma hadithu Abi Juhaim fawarada bi dzikr al-yadain mujmalan. Adapun hadis Abu Juhaim disebutkan masalah kedua tangan secara global. Wa amma hadithu Ammar fawarada bi lafz al-kaffain. Hadis Ammar disebutkan dengan lafaz kaffain, kedua telapak tangan, di dalam sahihain bilafzul mirfaqain fi sunan, di dalam sahihain dengan lafaz mirfaqain di dalam sunan, wa fi riwayat ila nisfi dhira', sampai setengah dhira'. Dhira' itu apa? Ini dhira' apa bahasa Indonesianya? Sikut, setengah sikut. Hasta, wa fi riwayat ila al-abat, sampai ke tiak. Fa riwayat al-mirfaqain, adapun riwayat yang menyebutkan sampai mirfaqain, mirfaqain itu apa? Kedua sikut. Wa kadza nisfu dhira' fa fihi ma maqal. Masalah tayamum sampai kedua sikut atau setengah dari sikut ini khilaf, diperselisihkan oleh para ulama. Wa mariwatul abad faqala Syafi'i wa ghairuhu. Adapun sampai ketiak, berkata Imam Syafi'i dan yang lain, kan dari waqa'a bi amrin Nabi, walaupun ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulu tayammum sahhan Nabi ba'dahu fa huwa nasikhun lah. Setiap tayamum yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu maka dihapus. Wa in kana waqa'a bi ghairi bi amri fal hujja fi ma amara bih. Kalau seandainya terjadi bighairi amri, bukan atas perintah Nabi SAW, maka hujjah yang dipakai adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wa yu'ayyidu riwayatus sahihain fil ikhtisar 'ala al-wajh wal kaffain. Dikuatkan lagi riwayat dalam sahihain cukup mencukupkan mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Anna Ammar kana yafti ba'da Nabi SAW bidzalik. Bahwasanya Ammar bin Yasir memberikan fatwa cukup wajah dan kedua telapak tangan saja. Warawil hadis a'rab bil murad bihi min ghairihi, dan perawi hadis lebih paham tentang isinya daripada yang lainnya. Wala siyam as-sahabiyul mujtahidu, apalagi beliau adalah seorang sahabat yang mujtahid tingkatannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Wal hadis dhaif.